Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqrar bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan مسلمات جماعة صلاة مغرب رحمني ورحمكم الله. Melihat realita dan kondisi yang terjadi pada sebagian saudara kita kaum muslimin yang mereka jauh dari bimbingan agama Allah Rabbul Alamin, yang mereka terkadang terjatuh di dalam kemaksiatan demi kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kondisi ini, realita yang kita dapati ini, hendaklah kemudian menumbuhkan dan melahirkan dua perkara dalam diri kita. Perkara yang pertama, jamaah sekalian, hendaklah kita menumbuhkan kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, taufik, dan kemudahan kepada kita untuk mempelajari agamanya. Ini perkara yang pertama, jamaah sekalian. Yang hendaknya kita bangun dalam diri kita, tak kalah melihat sebagian saudara kita jauh dari bimbingan agama, jauh dari tuntunan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, yang telah memberikan kemudahan demi kemudahan untuk kita mendalami dan mempelajari agamanya. Perkara yang kedua, hendaklah fenomena dan realita tersebut kemudian membuat kita semakin bersemangat mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. tak kalah melihat saudara-saudara kita terjatuh dalam kemaksiatan, tak kalah melihat saudara kita jauh dari bimbingan agama, hendaklah perkara tersebut memberikan motivasi kepada kita untuk lebih menumbuhkan dan memperbesar semangat juang kita di dalam mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ketahuilah jamaah sekalian, di dalam agama Allah akan terdapat kebahagiaan hidup seorang hamba dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan walhamdulillah jamaah sekalian, dari rentetan kenikmatan Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, dari berbagai macam kenikmatan Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, yang Allah tabaraka wa ta'ala sendiri sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina, dan sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah menyempurnakan kenikmatannya kepada kalian, kenikmatan yang bersifat zahir, yang nampak, maupun yang bersifat batin. Kenikmatan yang banyak sekali jemaah sekalian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kenikmatan yang sepantasnya dan seharusnya kita syukuri, agar kemudian kenikmatan tersebut ditambahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kenikmatan demi kenikmatan. Bahkan di sana ada beberapa kenikmatan yang apabila kenikmatan tersebut didapatkan dan diperoleh oleh seorang hamba, maka seakan-akan hamba tersebut telah mengumpulkan dunia dengan segala isinya. Yang apabila dengan kenikmatan tersebut dimiliki dan dipegang oleh seorang hamba, maka hamba tersebut seakan-akan telah diberikan kenikmatan dunia dengan segala isinya. Siapa mereka? Adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubaidullah bin Mihsan Al-Khatmi radhiyallahu taala an, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad nomor 300, demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor hadis 2346. Dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sebagai hadis yang hasan, derajatnya hadis hasan. Ini pembahasan kita seorang hamba yang diberikan kenikmatan, seakan-akan kenikmatan tersebut telah dengannya dia telah memiliki kenikmatan dunia dengan segala isinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi, barang siapa di antara kalian, Al-Imam Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwazi jilid yang ketujuh menyebutkan, ketika menjelaskan lafaz ini, man asbaha minkum ayyuhal mu'minun, barang siapa di antara kalian di pagi harinya, di hari itu, ayyuhal mu'minun, minkum, man asbaha minkum, untuk orang-orang mukmin. Barang siapa di antara kalian, wahai kaum mukminin, di pagi harinya, di hari itu, aminan fi sirbi, merasakan keamanan, fi sirbihi, fi iyalihi, merasakan keamanan, kedamaian di tengah keluarganya. Ini bisa dibaca sirbihi, yang artinya iyal, keluarga. Bisa pula dibaca dengan sarbihi, dengan fathahnya sin, yang artinya fi tariqihi wa maskanihi, merasakan keamanan di tempat tinggalnya, di jalanan tempat yang biasa dia lalui. Al-muhim, barang siapa di antara kita, di antara kaum mukminin yang merasakan keamanan di tengah keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, negaranya. Ini poin yang pertama dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian di hari itu yang merasakan keamanan di tengah keluarganya, masyarakatnya, negaranya. Ini kenikmatan yang pertama yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'afan fi jasadihi. Diberikan kenikmatan berupa kesehatan tubuhnya. Sehat jasmanihnya. Kenikmatan yang terkadang sebagian di antara kita meremehkannya dan tidak mengindahkannya. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadihi, wa indahu khutu yaumihi. Dan di hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki bekal makanan untuk dia makan pada hari itu. Subhanallah. Memiliki bekal makanan untuk dirinya dan keluarganya di hari itu. Tiga kenikmatan ini jemaah sekalian. Nikmat keamanan, nikmat kesehatan, kemudian nikmat rezeki makanan dari Allah Rabbul Alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga kenikmatan ini terkumpul dan didapatkan pada diri seorang hamba, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan Allah Rabbul Alamin telah mengumpulkan padanya kenikmatan dunia. Dalam riwayat kitab Al-Mishkah ditambahkan, faka'annama hizat lahud dunya bihadhafiriha, dengan segala isinya. Subhanallah. Betapa agungnya hadis ini jemaah sekalian. Dan insyaAllah ta'ala kita akan jabarkan secara singkat dari paragraf demi paragraf yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tiga kenikmatan ini. Man asbaha minkum aminan fi sirbih. Barang siapa di antara kalian di hari itu merasakan keamanan di tengah keluarganya, masyarakatnya, negaranya. Mu'afan fi jasadihi. Sehat jiwanya, ragahnya. Wa indahu khutu yaumihi. Dan di hari itu Allah Rabbul Alamin telah memberikan anugerah berupa rezeki makanan kepada dirinya untuk dia santap dan dia pakai, dia makan di hari itu. Paragraf yang pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbih, jemaah sekalian, nikmat keamanan adalah anugerah yang besar, kenikmatan yang besar dari Allah Rabbul Alamin setelah kenikmatan iman dan Islam. Dan kenikmatan inilah jemaah sekalian yang terkadang sebagian dari kita meremehkannya. Nikmat rasa aman. Kita kadang lalai mensyukuri ini jemaah sekalian. Nikmat rasa aman. Aman di tengah keluarga kita. Aman dalam perjalanan kita. Aman dalam hidup kemasyarakatan kita dan bernegara. Tidak ada yang bisa merasakan dan menilai besarnya nikmat keamanan ini tak kala Allah Rabbul Alamin, kecuali Allah Rabbul Alamin telah mencabut kenikmatan tersebut. Tidak percaya? Tengok negara-negara dan tempat-tempat yang padanya terdapat konflik dan peperangan. Tanyakan kepada mereka jemaah sekalian. Betapa mereka merindukan dan menginginkan yang namanya kenikmatan dari rasa aman tersebut. Bukankah demikian jemaah sekalian? Lihat saudara kita di Myanmar. Lihat saudara kita di Suriah. Lihat saudara kita di Yaman. Dahulu jemaah sekalian, Yaman itu adalah sebuah negara yang begitu nikmat. Itu dirasakan oleh para pelajar Indonesia yang pernah belajar di sana. Nikmat sekali Yaman tersebut. Negara yang telah Allah Rabbul Alamin berikan curahan kenikmatan. Nyaman dulu. Ketika kami belajar, kenikmatan demi kenikmatan kami rasakan. Nikmat keamanan. Mau ke ibu kota, ke Sana'a, ibu kota Yaman. Begitu enaknya rasakan keamanan. Listrik, walhamdulillah, 23 jam, kurang lebih. Itu di Yaman, bukan 24 jam. Karena di Yaman terkhusus di Yaman Shimal, Yaman Utara, Sana'a dan sekitarnya. Kebiasaan pemerintah mereka satu jam itu antara Maghrib dengan Isya, PLN-nya dimatikan untuk mendinginkan mesin. 23 jam kurang lebih kita rasakan kenikmatan listrik, rasa aman, belajar, walhamdulillah. Akan tetapi jamaah sekalian, lihat kondisi sekarang. Ketika terjadi peperangan di Yaman dalam beberapa kurun terakhir ini, yang dahulunya lihat listrik mati padam biasa saja, kalau sekarang jamaah sekalian nyala listrik, malah mereka kaget. Kenapa? Karena kebalik sekarang. Mati lampunya 23 jam dan nyalanya cuma sejam. Itu apa? Akibat dari peperangan. Akibat tidak adanya rasa aman. Dicabut kenikmatan tersebut oleh Allah Rabbul Alamin. Takut. Takut jamaah sekalian. Gak usah jauh-jauh jamaah sekalian. Pengajian yang kita laksanakan di malam hari ini, bukankah salah satu sebabnya nikmat keamanan dari Allah Rabbul Alamin? Iya kan jamaah sekalian? Kita keluar dari rumah kita, melangkahkan kaki kita ke masjid ini, bukankah salah satu sebabnya karena adanya nikmat keamanan dari Allah Rabbul Alamin? Ikhwah saudara kita yang jauh datang ke masjid ini, bukankah juga merasakan keamanan di jalan? Coba kalau kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah Rabbul Alamin, maka tentu tidak akan ada yang berani keluar dari rumahnya. Akan dihantui dengan rasa takut. Maka jamaah sekalian, mari belajar menyadarkan diri kita. Ternyata terlalu banyak kenikmatan Allah Rabbul Alamin yang telah dicurahkan kepadanya, kepada kita selaku hambanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita katakan tadi bahwasanya nikmat keamanan merupakan salah satu nikmat terbesar yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita. Kita katakan sebagai salah satu nikmat terbesar. Mengapa? Perhatikan jamaah sekalian. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tak kalah berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, tak kalah meminta hajahnya, keperluannya kepada Allah Rabbul Alamin. Yang paling pertama, beliau alaihi salatu wassalam meminta, sebelum minta rezeki, makanan kepada Allah Rabbul Alamin, yang paling pertama beliau katakan apa? Beliau minta kepada Allah apa? Keamanan. Dan ini diabadikan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Ini dulu yang diminta ternyata oleh Ibrahim alaihissalam kepada Rabbnya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. La ilaha illallah. Sekali lagi menyadarkan kita ayat ini jemaah sekalian akan pentingnya, organnya, nikmat keamanan, rasa aman. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan ingatlah tak kala Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kepada Rabbnya. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Wahai Allah tabaraka wa ta'ala, jadikan negeri ini negeri yang aman. Negeri yang aman dulu jemaah sekalian. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Kemudian permintaan yang kedua dari Ibrahim alaihissalam, wahai Allah, tak kala engkau telah memberikan rasa aman kepada penduduknya, menjadikan negeri ini sebagai negeri yang aman, maka berikanlah, anugerahkanlah rezeki kepada penduduknya yang beriman kepadamu, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan beriman kepada yaumil akhir, hari kiamat. Makanan yang enak jemaah sekalian, istri yang cantik, rumah yang besar, anak yang banyak dan lucu, tidak akan memberikan kemanfaatan dan kenikmatan jika kita dihantui dengan rasa tidak aman. Bukankah demikian jemaah sekalian? Apa jadinya dan apa enaknya, lezatnya mobil yang mewah, rumah yang besar, makanan yang berlimpah, jika kemudian kita di dalam rumah senantiasa dihantui rasa tidak aman, dihantui kapan ajal kita datang menjemput disebabkan kondisi keamanan yang tidak menentu. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan pentingnya nikmat keamanan tersebut. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Rabbul Alamin keamanan, kemudian meminta rezeki. Yang kedua jemaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Ibrahim alaihissalam, tak kalah beliau meminta kepada Rabbnya, meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, nikmat keamanan, sebelum beliau meminta nikmat untuk beribadah kepadanya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini ayat yang kedua ini lagi-lagi menyadarkan kita dan memberikan keterangan yang begitu gamblang kepada kita semuanya akan nikmat keamanan ini jemaah sekalian. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan ingatlah tak kala Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kepada Rabbnya, wahai Allah, wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman, dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa merasakan lezatnya ibadah? Bagaimana mungkin jemaah sekalian seorang hamba bisa beribadah kepada Rabbnya dengan khusyuk tak kala rasa aman tersebut telah dicabut oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Bagaimana mungkin jemaah sekalian? Makanya kita harus banyak bersyukur jemaah sekalian akan kenikmatan yang satu ini. Jangan kita lalai. Jangan kemudian kenikmatan rasa aman tersebut kita balas dengan kemaksiatan demi kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin, yang kemudian bisa mengakibatkan tergantinya kenikmatan tersebut menjadi nikmah kesengsaraan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini jemaah sekalian telah digambarkan dan disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat An-Nahl. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan permisalan untuk kita jadikan pelajaran sebuah negeri yang dahulunya diberikan kenikmatan rezeki, buah-buahan yang melimpah, rasa aman, tentram. Akan tetapi mereka kufur, ingkar terhadap kenikmatan Allah Rabbul Alamin. Dalam surat An-Nahl ayat 112, Allah Rabbul Alamin berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillah." Dan sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan sebuah permisalan akan sebuah negeri, sebuah daerah yang dahulunya mereka berada di atas rasa aman, tentram, sentosa. Rezeki mereka datang melimpah dari segala dan segenap penjuru tempat, diberikan kenikmatan oleh Allah Rabbul Alamin. Fakafarat bi an'umillah, akan tetapi mereka kufur, ingkar terhadap kenikmatan dari Allah Rabbul Alamin. Apa balasan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Ini balasannya. Bagi orang-orang yang mengingkari kenikmatan Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan kepada mereka rasa lapar dan rasa takut disebabkan perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Ini jamaah sekalian yang hendaknya kita perhatikan ketika menghadapi dan bermuamalah dengan kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita diberikan kenikmatan demi kenikmatan, maka wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin dengan melakukan ketaatan demi ketaatan, bukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Sekali lagi, jangan sampai kenikmatan tersebut berubah menjadi kesengsaraan. Maka alangkah indahnya perkataan seorang penyair Arab, tak kalah mereka mengatakan, فَإِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَرْعَهَا فَإِنَّ الْمَعَاصِي تُزِيلُ النِّعَمْ. Ini perkataan seorang penyair Arab. فَإِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَرْعَهَا. Jika engkau berada di atas sebuah kenikmatan, kenikmatan apa saja dari Allah Rabbul Alamin, far'aha, jaga kenikmatan tersebut. Jaga kenikmatan tersebut. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sungguhnya kemaksiatan demi kemaksiatan kepada Allah akan menghilangkan kenikmatan tersebut. Nikmat menjadi nikmah, kenikmatan menjadi kesengsaraan. Disebabkan apa? Kemaksiatan. Kemaksiatan jemaah sekalian yang kita lakukan kepada Allah Rabbul Alamin. Sekali lagi, inilah caranya berinteraksi dengan kenikmatan yang telah Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita. Kita wujudkan dengan rasa syukur kita dengan melakukan ketaatan demi ketaatan, amal kebaikan demi amal kebaikan, yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Untuk mewujudkan keamanan yang hakiki jemaah sekalian, untuk melahirkan keamanan yang hakiki yang sebenarnya, itu pun telah dijelaskan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan janji kepada kita bahwa tak kala kita beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan melakukan amalan saleh, demikian pula beribadah dan mengikhlaskan, memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di saat itulah akan tercipta keamanan yang hakiki. Ingin menciptakan keamanan yang hakiki jemaah sekalian, tuntunannya telah ada disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Rabbul Alamin, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَ. Dan kami akan ganti, akan ubah rasa takut yang selama ini melanda mereka dengan rasa aman. Kapan itu? Ya'budunani, tak kalah mereka beribadah kepada aku. La yusyrikuna bi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini jalannya jamaah sekalian untuk meraih keselamatan, keamanan yang hakiki. Memurnikan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin dan tidak menyekutukan Allah Rabbul Alamin dalam hal ibadah dengan sesuatu apapun. Inilah pentingnya dakwah tauhid. Kalau masyarakat kita kaum muslimin dan muslimah telah tertancap tauhid yang benar, maka sungguh keamanan yang hakiki akan terwujud di tengah masyarakat dan negara kita. Tugas polisi akan lebih ringan. Kenapa? Karena setiap orang akan selalu merasakan pengawasan dari Allah Rabbul Alamin. Itu buah dari tauhid. Buah dari orang-orang yang benar tauhidnya akan merasakan segala gerak-geriknya diawasi oleh Allah Rabbul Alamin. Kapan dia ingin berbuat kemaksiatan? Kapan dia ingin berbuat sesuatu yang mengganggu saudaranya? Dia teringat akan kebesaran dan pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itulah untuk menciptakan keamanan yang hakiki. Sekali lagi, keamanan yang hakiki. Dengan memurnikan ibadah, tauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Ini kuncinya jamaah sekalian. Ini jalannya jamaah sekalian. Memurnikan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, dari sini pula jamaah sekalian, dari apa yang kita paparkan tersebut, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, dari penggalan hadis ini ada poin terpenting yang hendaklah kita jadikan pelajaran. Apa itu? Jangan sekali-kali mau tergembos dan ikut hanyut untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Kalau sudah aman, maka jangan kita tukar nikmat aman tersebut dengan berbagai macam isu-isu bahwa keadaan akan lebih baik lagi, akan lebih baik lagi. Jangan. Ini poin penting yang bisa kita petik pula jemaah. Jangan melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah, pemerintah muslim yang sah. Karena sesungguhnya pada pemberontakan tersebut tidaklah akan melahirkan kecuali keburukan demi keburukan. Ini manhajnya dan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara akidah dan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka senantiasa taat mendengar kepada pemerintahnya. Tidak melakukan pemberontakan. Tidak mengumbar, membongkar, dan menjelekkan pemerintahnya di atas mimbar-mimbarnya. Tidak. Bukan begitu ajaran Islam. Tak kala pemerintah kita terjatuh dalam kesalahan, kalau kita mampu untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik, bertemu langsung dengan mereka, maka lakukan. Jika tidak, maka kita doakan semoga pemerintah kita diberikan kebaikan dari keadaannya. Dan apa yang pemerintah tidak berikan dari hak kita, maka kita minta kepada Allah Rabbul Alamin. Dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari penjabaran singkat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Demikian pula Imam At-Tirmidzi dalam Sunannya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ubaidullah bin Mihsan Al-Khatmi radhiyallahu ta'ala an. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah kita selesaikan penjelasan singkat dari paragraf yang pertama dari kenikmatan tersebut, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Barang siapa di antara kalian yang merasakan keamanan di hari itu. Dan insyaallah taala paragraf yang kedua dan berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana hanilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fikum.